قال الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم. وكذا النجاسة التي لا يدركه الطرف سترا فكل منهما لا ينجس الماء وكذا kita klik ke mana ni? Klik pada kata asawa yustathna, syarah sama syarah. Wa yustathna min hadzal qismi, dan dikecuali, dimengeluar cabut terbit daripada ini qism. Ini qism iaitu kita dah bicara bahagian air yang najis, air yang mutanajis, air yang jatuh padanya najis, padahal air itu kurang daripada dua kolok. Itu kita dah bicara. Maka bila jatuh benda najis dalam itu, maka hukum air itu jadi mutanajis. Dengan mudah kata air najis, mudah kata. Lepas pada tu memberi faham kata tak kiralah apa saja benda najis jatuh pakai hukum tanajis mata. Faham umum gitu dululah. Lepas tu cabut terbaik atau yustathna. Di istisna. Apa istisna? Bagian najis jatuh tapi tak menajiskan air. Yakni tak dihukumkan air itu air najis. Walaupun benda najis jatuh. Benda najis hak mana? Bangkai ia bahasa tak mengalir darah. Hak tu walaupun benda najis jatuh dalam air yang sedikit, tak dihukumkan najis. Kenapa? Karena bangkai macam tu dia panggil najis yang dimaafkan darinya. Bila jatuh dalam air, tidak dihukumkan air tu najis. Tapi dengan kait, jika tidak dicapok, hanya dia jatuh sendiri, dia kedua tidak mengubah dia akan air. Itu dia. Lepas tu nak sambung dia kedua lah ni. Lalu orang mari, wa kaza. Kita nak katakan nak ibarat tu. Wa kaza, dan seperti inilah. Ataupun dan demikianlah. Boleh kata juga. Tak jauhi dia kecek lah tu. Wa. Dan demikian lagi, dia kata juga lagu tu. Demikianlah ataupun seperti inilah. Katalah pasal mana pun. Lepas tu tempat klik za tu klik mana? Ini tu klik mana? Kita klik kepada al-maitatul lati. Kalau gitu za isi isyarat muzakkar musyar ilaih. Klik kepada maitah tu muannas. Nawi kena dengan kaedah kita nak main ibarat. Wa kaza ay kama zukira. Ataupun wa kaza aikal mazkuri minal maitati allati la damalaha sa'ilun. Supatulah. Timbarat. Wa kaza aikal mazkuri minal maitati allati la dama ila akhirih. Seperti inilah juga an-najasatul lati. Supaya bangkai itulah juga bangkai hak bahasa tak ada darah yang mengalir, macam bangkai nyamuk jatuh apa dia pijak, dia sebut dulu kan, al-qaml terpanggil nyamuk, wal-baqb terpanggil pijak, naml semut, nahl lebah, dia bilang kan. Supaya juga umpama lipah puak nanti kabur tu, kalau-kalau tu waktu tu masuk lebakai bahasa tak mengalir darah. Super tu juga an-najasatul lati, benda najis yang apa? La yudrikuhut darku. Ha, segi logat tu sebenarnya. Tapi hasiah dhabikna tu. Ha, wa qawluhu allati la yudrikuhu, la yudriku hattarfu, dia jaga na tu. Bisukunir roh. Ha, tengok. Logat dia. Dia suruh baca dengan mati roh. Maknanya ayil basaru. Ah, bab apa? Kalau baca tara, ha, kalau ra berbaris tu makna lain pula. Taraf makna tepi. Ha, bab dia jaga tu logat tu. Ha, nah. Kalau gi baris tengah makna lain pula dah. Tarafu makna tepi. Ha, tepi gu tengah. Ha, makna tepi. Hujung-hujung. Ha, tengok taraf, taraful asabi', hujung anak jari. Itu kena buat, jangan baca tarfu. Salah logat, kena baca tarafu. Sini, sini nak ayat kena baca tarfu baru sah makna. Ha, ni nak ki ingatlah logat tu. Kalau tak ingat kita merojaah kitab logat kamus. Ha, nak kena, kena kita kena rojak kitab tu. Kitab logat. demikian juga najis yang tak dapat akhirnya oleh mata. Ha, tengok tak nampak. Bapa weh, terlalu halus dan kecilnya, tengok tak nampak. Ha, supa tu juga. Supa siapa? Supa apa? Supa bangkai tak ni. Supa pada pihak apa? Hasiah kata ai bahia mustasnatun aidan. Ha, maka ia an-najasah al-mazkurah itu diistisna, dikecualikan juga sebagaimana ia aidan tu. Aidan apa? Aidan. Ha, kama annal maitat al-mazkurah, ha, mustasnatun. Ha, sebagaimana sebagaimana bangkai hak dulu hak sebut dulu pun diistisna. Walau haraya, walau kanat min mughallazi. Oh, dan jikalau adalah an-najasah ni, najis hak kata tak dapat dengan pandangan mak oleh pandangan mata ni, walaupun najasah daripada mughallaz, anyi babi sekalipun katanya. Min mughallazin, pemughallaz, ha, min khinzir, ha, au kalbin, daripada babi anyi sekalipun. Ha, terlalu kecil, sangat halus, tengok tak nampak. Ha, tengok tak nampak. Ha, tu pun dikira maaf. Ceraklah najis jatuh air kecil, dia mengecik-mengecik jatuh. Tapi dia tengok tak nampak. Hmm, tu dia. Tak dapat oleh pandangan mata. Tu maksud la yudriku hattarhu. Tapi dia jaga pula hasiah tu. Wal muradu, ha, dan jadi kanaki ai bitarafi di sini, ai bitarfi ialah at-tarful mu'tadil. Anak pandangnya mata yang sederhana. Jangan kira orang hak mata pendek. Orang hak mata tupu tu panggil. Nah, mata tupu, sepapagai tupu tu sakit tak masuk. Mata dia tupu tengok tak apa. Nah, masalah. Ada pula mata hak tajam. Hak tajam tu orang tak nampak ramah, tak nampak dia seorang nampak. Tak kira hak tu. Tak kira hak tu. Syarat tak buat kira dengan hak luar biasa. Kita kira hak hak mu'tadil, hak yang pertengahan dia panggil. Ha, banyak syarat buat kira hak pertengahan. Nah, sebab hak bahasa lain pada pertengahan dia panggil jarah. Jarah payah nak hukum. Kita ambil tahap mu'tadil. Mata yang dia pertengahan, golik ramah tengok tak nampak ke? Ha, kira kata maaflah tu. Oh, dia seorang nampak orang lain semua tak nampak. Mata dia tu kuat tu, tajam tu, hawi ke dia. Tak boleh kira hang tu. Ha, tu habis jaga semula. Wal muradu ai bitarfi ialah at-tarful mu'tadi. Ha, kalau ba di situ dadah macam gini selalu, wal muradu bitarfi ni alillah. At-tarful mu'tadil. Bapak dia kata bi khilafi kulli min ad-dha'ifi, bangkali wa ada lagi bangkali. Wal hadidi bangkali. Ada dakwah. Ada. Ha. Apa dia bi khilafi kulli min ad-dha'ifi wal hadidi. Ha, naskah ni tak ada wa, jatuhlah nah. Pasal tafsir pula. Asal mana hadid ni besi tajam. Hai, mata tajam. Kita keceklah tu lorat kita. Oh, dia tu mata tajam. Mata tajam. Ha, tak kalah mata tajam tu dibanis pun besi tajam. Hadid. Maksudnya ayil qawiyyi. Ha, maksudnya. Baik, kita klik tengok kalam syarah. Jadi nak umumnya, tiap-tiap daripada bangkai hak basah tak mengalir darah, so, dan najis hak yang tak dapat oleh pandangan mata yang sederhana, ini diistisno daripada kata dulu air yang jatuh padanya najis walha air tak sapa dua kolah, hukum air itu jadi mutanajis, kecuali najis hak jatuh dua bagai ini, salah satu pada dua bagai ini. Apa tu? Mari kita peraknya. Fakullun. Fakullun minhuma. Maka tiap-tiap daripada kedua itu, dua mana? Hasiah tulung. Fakullun minhuma ay minal maitatillati la damalaha sa'ilun. So. Wan najasatillati la yudriku hattarfu. Dua hasan ni. Tiap-tiap daripada kedua itu, la yunajjisul ma'a. La yunajjisu, baca dengan bak tafa'i. Kerana najusayan jusu dia lazim, najisayan jasu lazim juga. Ini kena halih bak. Anjasayun jisu tak ada istimah. Kita ambil wali istimah bak dalam hadis yang datang. Innal ma'a la yunajjisu. La yunajjisuhu syai'un. Data dalam hadis lafaz macam tu. Mai guna kecek turut tu. Luah pusha. Fakullum minhuma la yunajjisul ma'ah. Kalau anjasa yunjisu tak ada isti'amah. Jaga pun. Pakai ambil orang luah masyuhul lah. La yunajjisul ma'ah. Tidak menajis ia al-ma'i'ah. Tak menajis ia akan sewaktu yang cair. Kan terlari dah ni. Kita duduk berkecek. Kan lagi halis kecek ma'i'ah. Ma'i'ah ni sewaktu yang cair. Maksudnya menisai, cukur, kuah sayur, gula tu ma'ik belakang panggil. Asal kita duduk berkecek apa halis ikut tu. Boleh tengok hasiah katakan. Sambungnya qauluhu fakullum sana ni. Di bawah dia kata wa qauluhu la yunajjisul ma'i'a kanal aula hadu kanal aula ay li syarih ay yaqula, adalah lebih molek bagi syarah nak kata gini. Kata kan la yunajjisul ma'al qalila, dia kata aula kot tu, maknanya tiap-tiap daripada dua bagai tadi, nah, bangkai yang tersebut, najis yang tak dapat oleh pandangan mata tu, tidak menajis ia akan air yang sedikit. Aula ibarat macam tu. Sebab apa kata al-aula begitu? Li'annal kalama, kerana bercakap kita, bercara kita ni ialah fihi fil ma'il qalil. Kita duk bercara masalah air sedikit. Ya kena kata gitu baru zuhir. Hak kita duk bicara ni, kita duk bicara air yang sedikit. Bila jatuh najis umpamanya menajiskan air, nak kata gitulah. Datang lagi kata menajis akan ma'i. Aulanya kata la yunajisul ma'al qalila. Itu satu cara. Lepas pada tu pasarah ibarat gini kok mana ni? Sebab dia tak kata tak kena. Dia tak kata itu salah. Ya betul gini, dia tak kata gitu. Dia kata al-aula. Sebab musannah kata ada isyarat, itu syarah kata tu. Sebab dia kata wala'allahu tangguh. Dan barangkali panggil la'alla lizanni. Wa wala'allahu abbara bihi. Dan barangkali nyonya syarah kita ni mengibarat ia bihi dengannya, dengan hadza ta'bir. Dengan ini ibarat dengan kata la yunajjisul ma'i'a, terlari daripada kita duk bercara asal tak kata ma'il ma'al qalil. Barangkalinya dia ibarat gitu tu, barangkalinya isyaratan. Barangkali telah ibarat syarah dengan itu ibarat, ni itu takbir, kerana isyaratan ilah, kerana isyarat kepada bahawa so an hukmal ma'i'i, bahawa sehukum benda cair itu adalah ia ke hukmil ma'il qalil. Tengok ni, tengok ni. Ni makna kata kita pandai tanggung jadi comel. Sekalipun sekaligus kita tengok nampak menyalahi zahir, kita kata az-zahir begini. Barangkali dia buat gitu juga tu, iyalah. Jadi tak ada apa jadi ke ilmu. Jangan semata-mata kritik. Orang kata gapo kritik merusak, kritik meruntuh, ini tak boleh. Kritik membangun tak apa. Tu orang ada buat perkataan bahagi kritik ada dua. Kritik nak putus macam orang buat tak kena macam. Tu tak boleh kritik meruntuh dia panggil. Kena kritik membangun tak apa. Az-zahir gini tapi kau tu pun tak ada apa. Kerana. Cuma lalu. Tu dia tu paling bahan ilmu ya bersih. Kalau main kritik tak kena macam orang tu kan panggil kata itu orang panggil kritik meruntuh, tak boleh. Dia panggil iktirak tu tak boleh. Iktirak dia panggil syaitaniyah orang panggil. Tu dia. Kita jadi kritik ilmu, bahasa ilmi tak apa. Bahasa ilmu tak apa. Ini tengok Syekh Maulak. Dia kata aula nak kata la yunajisul ma'al qali, apa jalan? Karena kita ada cara air sedikit. Tu dia. Apa tu dia ibarat dengan la yunajisul ma'a? Barangkali dia isyarat kepada hukum ma'a seperti hukum air yang sedikit. Fi zalika, pada demikian. Tu dia. Hukum hukum air sedikit pada demikian, pada demikian. Demikian tanah jus menjadi najis. Tu dia. Ma'at walau banyak pun, wah gula kita ni. Kalau kata buh dalam kolah besar gula, 2-3 ekor lembu, wah lah kolah penuh, jatuh benda najis. Sekiranya kalau jatuh dalam air sedikit tu menajis, maka ni super. Malaikat jatuh najis yang tak apa, jadi maaf ni tak apa, lalak jatuh tak apa. Tu dia. Jatuh lipah dalam gula kita, tak ada apa. Sebab tu najis jadi maaf. Kalau jatuh lihat air sedikit tak apa. Alah kuah sayur tak apa seperti tu. Tu dia. Kalau kata, kata yang tu alih. Tu dia. Ini lopak-lopak pelung turun. Kalau kata jatuh dalam air sedikit, apa hukum? Bila penama ni jatuh benda najis tu, kerana kata benda yang basah mengalir ke tu. Menajih ke air hukumnya. Ni gula kita ni. Menajih ke gula. Ni saya ni air tadi tu. Air banyak pak kita boleh lagi jual tu. Ni saya ni. Tu dia. Habis katu. Jatuh katu lah duk gula lek malam. Katu lah tu boleh gula. Tak apa, kerana katu masalah bangkai yang basah tak mengalir darah. Ini ibarat mula. daripada situlah musanna kita halih ibarat. Fi zalika ka hukmil ma'il qalili fi zalika fi zalika pada zalikal ma'lum bil aula. Tu kau sangat aula lagi. Kau sangat aula. Sabik pun cara kita di ibarat la yunajisul ma'i'a. Jif masuk in kata ada in la yunajisul ma'a. Boleh kira. Habis wa yustathna aydan, dan diistisnakan juga. Hasiatullah aika mastuthniya ma taqaddama, dan diistisnakan juga arti sebagaimana bahawa diistisnakan barang telah lalu. Murak syarah kata gitu apa dia? Wa muraduhu muradu syarah biqaulihi ataupun muradu qaulihi lah apa? Muraknya murak qaulihi wa yustasnani annahu tustasna hadhihi suwaru, diistisnakan segala rupa masalah min haitu dari seginya ia al-afwu anha. Dari seginya ia maaf, dimaaf darinya. La biqaidi kauniha fil ma. Nak istisna dari segi kata maaf daripada najis yang tersebut tadi. Anha anin najasatil lati la yudrikuha tarku tu. Tidak dengan kait keadaan dalam air tak ada kira lah. Nak ayat kata najis banyak tu sekiranya kalau tengok mata sederhana tengok tak nampak. Gerak nampak piah, pepiah apa tu pergi periksa tengok mana saat ni. Mana saat ni tak apa. Ha dia yang kena kecil lah ni. Ya maaf. Nah, begitulah diistisna daripada situ akan suwarum, akan berapa rupa masalah. Rupa masalah yang hak ni saya tak sebutlah kerana kitab dia kira kata kecil lah. Ha ya peralah dahlah. Mazkuratun fil mabsutati. Beberapa masalah di istisna ni disebutkannya dalam kitab yang besar-besar bicaraan. Mabsutat dia panggil. Ada pun kitab ni kira kitab kecil lah. Kecil mana bicaraan tak panjang lah. Dia lalu dia peralok. Nak tengok tak kena gila kitab besar-besar bicaraan sikit lah. Itu dia. Ha tu dah mari hasiah seluruh mari sikit-sikit di antara lain. Dia kata minha qalilu dukhalin najasati. Ha, setengah pada suar masalah di istisna, setengah padanya sedikit asap najis. Oh asap najis sedikit-sedikit tak apa asap. Asap benda najis. Oh tu dia. Gapo maksud dukhan di sini? Dukhanin najasah wa huwal mutasaidu minha. Tu nak-nak wayak makna dukhanin najasah. Iaitulah asap najis tu, iaitu asap yang naik. Ha ya asap ke berasap ya lah naik itu. Lai terbakar kan berasap yang naik. Kalau tak mari je anginnya naik mucuk. Padok kemerah tu buat angin. Bila angin tiup kuat ya kemerah. Cuba angin tenang macam ni. Angin terbakar je naik mucuk asap kan. Ha ya naik mucuk. Tapi dia angin ni dia naik je jadi kemerah pasal dia tiup dia angin. Bila dia angin kuat ke puh ada gitu. Ha kita kira tekah ni tenang nampak mucuk. Dia panggil al-mutasa'idu minha. Ha asap yang naik darinya dari najasah. La buka biwasitati narinya. Hak tu. Ha kalau hak wasitah api lain. Oh asap berasap yang naik daripada najis tapi bukan dengan perantaraan api. Oh najis apa yang naik nampak asap. Ha bagi yang naik dia panggil dukhanun najas sikit-sikit tak apa. Walau min bakhurin yudau ala nahwi sarjini sekalipun tak apa nak ayat ada. Dan jikalau daripada bakhur ni terpanggil apa? Perasapan setangi lah. Ia dihantar ke atas umpama sarjini tahi. Sarjini tahi kering ya. Patai lembu kering. Ah, tu dia. Pun dia kata tak apa. Rasa pestangi tapi giletok di atas atas umpama salji. Ha sekalipun yang nak ayat tu tak apa. Wa minhu dan setengah daripadanya majarat bihil adatu fil hamamat. Ha ni tak biasa tengok pak kita ni. Barang yang telah berlaku dengannya oleh adat pada hamamat. Hamamat ni sama mana tandas-tandas itulah. Ha hamam. Kalau hamam yang tak sedik tu burung merpati yang terlorak. Kalau kata hamam yang tak sadumim burung merpati. Kalau murak jambet hamam hamam. Asabna lorak hamam hamam ni makna bilik. Ya tempat mak kah tempat mani air panah. Sa hamam tapi sekarang lah ni guna kelima hamam tu pakai makna jambet. Tandas pakai makna tandas tak kira. Aman dia biasa pun panggil hammam lah ni. Asal orang hammam bilik tempat mandi air panas. Pemusir sejuk gapo. Masuk bilik tempat mandi air panas. Wa qayyada ibn Hajarin dan telah mengkait oleh Ibn Hajar rahimahullah taala al-afwa akan ma'ah saat ni tu ya kait lagi bukan itlak dah. Kait kan? Qayyada bima iza lam yakum bi fi'lihim kata nak ma'ah asak najis hak yang naik depa najis saat ni tu nak ma'ah pun dengan kai apabila tidak ada ia dengan perbuatannya bi fi'lihi dengan perbuatannya kalau dengan usaha manusia buat naik gitu tak leh ha? Tu diisi Ibn Hajar nak kai gitu Dan lagi kait so lagi walam yakum mim mughallazin. Ha, dan tidak ada ia. Tak inilah dukhan najasah tu. Iza lam yakun, apabila tidak ada ia dukhan najasah, satu bi fi'lihi. Yang kedua tidak ada daripada najis mughallaz. Ha, dua kaitlah baru ma'ah. Mampuhum kalau daripada najis mughallaz tak boleh juga, walaupun tak perbuatan pun. Kan waktu dia hukum berat sikit. Itu Ibnu Hajar. Tapi wa zahiru kalamir ramli, dan ya zahir perkataan Syekh Ramli rahimahullah ta'ala, al-itlaqu. Ha, zahir Syekh Ramli ma'ah semata-mata mutlakan. Ha, dia dah ma'ah mutlakan. Apa mutlakan? Seolah kata sawa'un kana bifa'lihi amla. Ha, itu dia. Lagi pulaknya mimurallazim au ghairihi. Ha, salah kita dua kali takmin umum hak dia mutlak. Hanya ma'ah semata sama ada perbuatan seorang ataupun tidak. Ha, yang kedua sama ada dari najis mughallaz atau lainnya. Itu kalam Syekh Ramli. Ha, kira orang serung ni. Sama-sama mengaji dengan Syekh Ibnu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ha, tapi Ibnu Hajar orang Mekah Al-Makki, Syekh Ramli dia orang Mesir. Masalah lagi Syekh Khatib Al-Syarbini. Kadang-kadang kanak-kanak ni selisih juga dua tiga. Ngaji di segu. Tak ada masalah selisih balas tu. Kita ni berkelahi. Selisih masalah tak apa. Berkelahi selisih. Dengan ni Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar, agak serung belakang ni tu tazkirah tu. Dia dia Syekh Abdul Wahab Asy'arani ni, agak serung sama anak murid Syekh Zakaria Al-Ansari. Kadang-kadang dia selisih dengan Syekh Zakaria dengan guru dia tu. Ada masalah. Syekh Zakaria tu anak murid bagi Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani tu, apa tu Al-Wahab tu. Tu apa tu Al-Bari tu. Ya tengok tali yang kita duk mengaji kitab ni. Kitab orang tu tali ya mari silsilah kitab mai kita duk mengaji. Sebab tu kita ambil tabaruk dengannya. Barakah. Itu dia. Baik. Dia kata saat ni wa kharaja bidukhanin najasah. Saat ni dia kata asap. Asap mari daripada benda najis hak yang tak perantaraan api. Nak keluar oleh apa weh? Oleh bukharuha. Kita panggil gapo bukhar ni? Huwak, huwak. Ha, huwak. Nah. Huwaknya kita panggil huwaknya. Ha, dah. Nah, huwak, nah huwak. Ha, tapi huwak pun maksud di sini wa huwa bukharuha. Al mutasaidu makna huwak ya naik minha minan najasah la biwasitati narin juga. Bukan dengan perantara api. Dia supa asap tu tengok di bukit. Tak ada dia naik bakar ni pada asap tu berikut batu tu. Dia panggil asap bukan perantara api panggil. Ha, asap tak ada berita bakar ni. Bakar kayu, bakar pokok berasap. Dia panggil wasitah api. Tengok asap kat bukit berasap. Tak ada bakar ni asap mari pada batu. Hanya pun daripada najis, asap tu baik daripada najis. Ha, dia panggil asap hak yang bukan wasitah api. Ha, tu dia. Ha, ni kata huwak. Waktu juga huwak yang naik daripada najis bukan wasitah api, huwak. Tengok tu pun tahi lembu lah. Dia mula-mula berak tu kan. Oh, huwak. Huwak dia tu. Bau. Tengok tahi kita lah mudah-mudah. Tapi huwak kita sendiri tak apa. Nyawa popeng-popeng. Duduk terai lek bawah ni. Duduk nyawa seruk masuk tu. Tapi tak apa kita sendiri. Tu tegak tu. Lepas tu bawa becek nak pergi semula. Tak lagi pula hak kita pun. Itu hari deh. Anak tu hari. Kalau tak boleh hak kita sendiri berak. Berak belah mutah belah teruk lalu. Lemak. Kali berak mutah. Dua kali berak mutah. Apa pun mutah duduk kembali kat sendiri. Lemak orang tu. Seriuk nak berak. Buat tu nak berak seriuk lah. Apa kawan susah serabuk lah. Apa saya nak berak. Ha, serabuk pot tu lah kawan. Dia berak mutah lalu kembali hak kawan diri. Ha, berak, berak. Orang lagu ni tak boleh hidup lama. Baik mati. Ha, ni tu saya pandang. Hak kita sendiri tak ada apa-apa. Itu dia. Nah, tengok ketuk hak kita sendiri senyum orang lain ni popoin-popoin Allah. Panah orang lain. Kita kena senyum kambing. Dah hak kita sendiri tak apa dah. Baiklah. Nak beritahu huwak-huwak. Kalau kita huwak hak ia naik bukan dengan petara api. Itu panggil bukharuha. Hak tu kharaja kata dia. Keluar. Dengan kata dukhanun najasah keluar oleh bukharuha. Apa kharaja? Hak tadi najis. Hak ni najis dia itu senuh. Hak ni fahuwa tahirun. Ha tu tafriq pada kharaja. Awak ni dikira suci. Awak ni dikira suci. Tu kharaja tafriqnya fahuwa tahirun. Wa minhu dan setengah daripada bukhar lah. Setengah pada bukhan. Setengah pada bukharun najasah tu. Ar-rihu angin. Al-khariju ya keluar. Minal kanaf. tak ingat main cuma pada. Baik. Au minad duburi. Itu kena tengok dah rasa. Ataupun hak keluar daripada dubur. Ini yang kita dah panggil apa? Ketuk. Nah. Kita dah panggil ketuk. Angin hak keluar daripada dubur. Apa dia? Maksud daripada kata bukharuha ni panggil moga angin ketuk yang mari mana? Mari daripada tempat tahi. Nah, ni mari situ. Ha hukum apa ni ketuk ni? Fa huwa tahirun. Ha, maka iaitu suci. Baik kata basuh ketuk. Ni jadi berjuru masa mana bau ketuk basuh berak tak basuh teruk panggil ni dia kata berjuru masa mana berak tak basuh ketuk basuh ada juru tak kena panggil. Pandai nakal ni masalah ni. Syekh kita kata lagu mana? Ha nak ayat kata suci je buat perkara ni nak. Tak kalau suci tak pernahnya sekira kalau macam ni. Falau mala minhu qurbatan. Ha tengok-tengok masalah. Maka jikalau memenuh ia syakhsun seorang minhu minar rih daripada angin ketuk tu. Sekalian nak ketuk ya pergi ketuk dalam gerabah. Sekalian nak ketuk ya pergi ketuk dalam pasti. Siapa kembung kau ada siuk. Wah bola lah. Wah belon dia panggil. Sini panggil wah gelembung dah. Bawa nak ketuk ya ketuk lah wah gelembung. Daripada kepek wah gelembung sampai dia bulat. Boleh budak dah buat sepak main. Kembung dengan angin dia tu. Angin pun angin ketuk. Dia ketuk dia tu semua. Hipung. Buat masalah. Kalaulah dia tu memenuhkan daripada arif saat ni tu akan grebo tu. Qirbah. Dia baca qurbah. Qirbatan. Grebo. Grebo dia buah air. Lepas tu. Wahamalaha. Dan pikul ia tanggung ia seorang ha akan gerbah. Akan gerbah. Tanggung grebo ala zahrihi atas belakangnya. Jangan baca Zuhri. Zuhri waktu masa gelicir ni. Zah. Berbanyi belakang. Ya hipung ketuk. Dalam gerabahnya piku. Wasallah biha. Semaya dengan ada piku gerabah ketuk tu. Hukum katakan awi. Sahat salatu. Ya tak ingat masalah. Dia nak beri cerah lah. Tak ada apa-apa. Sahdak dia tanya. Pelak dia tu kan. Dia ada semaya. Dia piku. Jabir tak belakang orang lembu. Orang lembu tu dia berketuk dalam tu. Pelik masalah. Jawab macam mana? Sah maya ni. Noyak mana? Sabit suci. Dia nak situ noyak tersuci. Membawa pada. Kalau buat lagu tu pun maya tu sah. Walha tak ada duk suruh buat begitu. Makruh. Banyak kara lagi. Di sini nak kecek sah tak sah. Gitu je. Tengok ni gila deh. Cukuplah dulu kita terbit mai keluar semula. Wa asyara lil qismi tsani minal qismi rabi'i. Ini nak masuk kematian dah ni, nak masuk kematian bawah pula tu. Dan telah isyarat ia musannif Syekh Abu Suja' rahimahullah taala telah isyarat lil qismi tsani, isyarat kepada la mana ila isyarat kepada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua minal qismir rabi'i dari qism yang keempat. Apa qism yang keempat? Qism yang keempat kita dah bicara al-ma' mutanajis ataupun ma'un najis tu ibarat musannaf mana air najis tu ada dua pula. Ayam mutanajis tu ada dua bahagi pula. Bahagi pertama tadi iaitu allazi halat fihi najasatun wa huwa ma'un duna qullatain. Ha, tu yang pertama. Ini kisah yang kedua. Daripada daripada kisah yang keempat. Semua air kita dah bagi empat bahagi. Maka bahagi yang keempat ni pecah tu baik dua bagai pula. Ha, tu maksud kita. Tu baik dua bagai pula. Lalu itulah isyarat kepada bagian yang kedua, bagian yang kedua daripada bagian yang keempat. Asyara biqaulihi. Lalu pada asyara. Habis asyara apa royak tu? Qauluhu biqaulihi muta'alliqun bi asyara. Dia royak. Isyarat dengan katanya, kata musannif rahimahullah, au kana bullataini fa aktsara fatawayyara. Ha, itu kita ambil mata-mata saja. Ha, jadi nak oyak tak air najih, air mutan najih tu dua bagai. Yang pertama air yang jatuh padanya najih, walhal air itu kurang daripada dua kolah. Nak panggil nak oyak tak air sedikit. Yang kedua au kana atau adalah ia al-ma'un najis, al-ma'ul mutanajih muraknya itu kasiran. Ha, tu syarah kita selit hak syarah tu berkata kasiran lah. Atau adalah ia air mutanajih tu kasiran ia banyak. Ha, bila kata banyak qullatain fa aktara. Ha, dua qalah maka lebih. Ha, sekurang-kurang dua qalah lebih saya kira. Kemudian fataghayyara maka berubah ia. Bila jatuh benda najis dalam dia jadi berubah. Supaya air qalah sah kita ni. Ah, banyak puluh ting ni, beratus ting berkali air tu. Nah, dalam tu tu air banyak lah yang panggil. Jatuh benda najis lah. Nak ajar kau serati, nak hidup mandi misalnya mani-mani cat satu ni prank berat tu tengok cerak-cerak prank. Oh, buat lah serati ni umur serati siapa gitu je lah. Bertahu kata serati dia tu dia. Pasal pun lah tu hal serati kau kira tu dia. Kita nak kira hak air. Ha, nak kira hak air. Apa hukum air kita air kolah ni weh. Kita dah celup mek semaya semua ni. Komo katik. Ha, serati dah berak. Ha, tu dia. Pakak malak. Serati berak kita komo. Tak apalah kita kira kau syarak. Mari tengok kau syarak. Nak mengaji meriti. Segar tak segar tu suku kira. Ha, nak mengaji kau syarak sah tak sah wuduk ibadat kita ni. Ha, dia tengok sini dia kata. Atau air yang mutanajis saat ni tu banyak. Dua kolah maka lebih. Apa kolah kita ni kak? Lebih pada kulatan yang kita panggil. Fata ghiyaro. Haa, kita cium tengok. Bang, saya sekati bang. Haa, air saat ni tu. Panggil kata berubah dah lah. Bila berubah, panggil air mutanajis. Tak kira lah ya siran. Haa, sedikit. Au katira ya banyak. Ni nak ayat tu anak sikit banyak ni berubah dia. Ha, fataghayyura fataghayyara yasiran. Salah kata taghayyuran yasiran sama ada berubah tu berubah yang sedikit, bukan ayat air sedikit. Berubah yang sedikit atau berubah banyak tu kau sangat aula. Ha, tak leh qauluhu yasiran au kasiran. Sama ada berubah sedikit atau banyak air jadi mutanajih lah. Tambah sikit lagi muhasi kita bimujawirin. Yang dengan yang mujawir au mukhalitin ataupun mukhalit. Apa dah beza mujawir tak panggil mujawir mukhalit? Mujawir ni hak yang tak boleh asing. Penama hak boleh asing. daripada air boleh pecah boleh cerai ataupun terbeza pada pandangnya mata tu panggil mujawir. Pokok kayu pokok madah kayu tu panggil mujawir. Bagi kerah gitu ada mukhalif. Kalau itu kita nak misalah no najis jatuh saat ni kata najis tahi kering. Pokok kita kata tak nilah benatai geberak pelung toko-toko tu. Tak ada hacur dak duk lapo-lapung lapo-lapung tu panggil mujawir. Sekiranya kita buai jiring tu baik boleh atau asing boleh. Ha, bahasa mukhalif bahasa berat tru po air. Serati banyak ke lagu tu. Bahasa dia duk sudu air dah. Padahal bila dia berat tu pe air juga tru. seru pergi tengok, tak ada apa jadi sepuk air. Ha, tu panggil mukhalid. Tak ada kira lah sama ada mujawir atau mukhalid. Ha, biasa barat kerah toko-toko tu mukhalid, mujawir, peralih kita tak senap perut lah. Toko buat kayu tu baik. Haa, duduk telapun-telapun tak air. Haa, tu dia. Haa, pegak ye pun yang berkiyong. Haa, tu panggil lagu tu mujawir. Haa, kalau seruh buat air, tu mukhalid. Tak kira lah yang nak yang ada. Bila jatuh dalam air, ia banyak. Lepas tu berubah. Hukum pun tak nanti. Ada puhak dulu, air yang sedikit. Tak cuali berubah, tak berubah. Haa, juga tu. Haa, hak ni bila berubah. Tak kira lah. Sama ada berubah sedikit, berubah banyak. Najis saat ni tu mujawid atau mukhalid. Haa, kena yang bahaya hak ni. Wa innama darrahuna taghayyurul yasiru. Dan sungguhnya bimdarak di sini boleh berubah yang sedikit. Berubah sedikit pun tak boleh juga. Sedangkan air banyak. Wabil mujawiri. Dengan sewaktu mujawir. Sedangkan benda tak ada hacur. Halilah air. Lapun-lapun kita buat jirin tu baik boleh. Mudarak juga. Sebab apa? Dunama taqaddama. Tidak barangnya telah lalu. Telah lalu di mana? Telah lalu. Fitahir. Kalau air berubah dengan sewaktu yang suci, dia ada mujawir, ada mukhalid. Supaya berubah dengan air teh, berubah dengan sabun. Tu panggil mukhalid. Di sana, kalau berubah gitu tangga tuhuriyah. Kalau dengan mujawir, tak apa. Kaya dulu. Sini tak boleh ni. Sama ada mujawir, mukhalid, tak boleh semata. Sama ada berubah sedikit, banyak, tak boleh semata. Sebab apa? Darrahuna. Ilaknya. Li ghilazi amrin najasati. Kerana berat sikit pekerjaan najis. Ya tak supa hak nu bak suci. Kerana benda hak capur dengan air, benda suci hak nu. Sabung dia suci. Air klorin suci. Tu lain tu. Ada pohon ni, benda hak yang benda hak jatuh tu benda najis dah benda. Bila lagi mengubah air, tak makan najis. Berubah sikit pun tak boleh dah. Kerana hukum najis ni besar sikit di segi sarang. Sabit tu wajib mubalarah kita basuh qadah jak, basuh berak, dia suruh mubalarah. Kalau kita orang puasa tak ada apa, tak ada suruh duk seludak lah bila-bila kita berak. Tak ada duk takut batas apa masuk air dah kita kuat-kuat gosok masuk air tak apa kerana mubalarah wajib. Tu dia basuh najis. Lepas tu dia suruh gosok. Gosok dia kuat sikit. Pada gosok kuat masuk air. Kita orang posoh tak apa. Jangan dia korek lah. Dah setengah dia korek jubu. Tak ada dia suruh korek. Dia cocok apa dalam. Tak erti bak basuh menyuci. Suruh menyuci suruh. Hei bukan menyuci dalam. Kalau menyuci dalam. Kena basuh pelai air. Basuh perut. Najih pun gatal lah perut lah. Malah basuh lah kita maya tak sah hukmu. Tetap tinjuk korek jubu. Kena kuku panjir katik mengekang berjalan. Kena orang berjalan mengekang. Basuh berok. Kena itu lalu. Aduk cocok nak dalam. Ngoti. Mek pisah ini lalu ni. Namanya tak erti. Dia tak erti yang sakit tubuh. Dia tak erti yang sakit tubuh. Itu dia. Dia tak ada suruh duk korek. Basuh suhir. Itu dia. Apa zuhir sekadar bila kita duduk nyatak dia terbuka masrobah kita tu. Pelupuk dubur tu kan bila kita bangun dia keluk keriput masuk. Tak madalah tu. Bila kita duduk dia terbuka. Ha tu ya bahasa zuhir tu ya. Dia dalam dia panggil batin dia ada koreklah. Ha gitu. Pasti kita dak bahasa zuhir dia wajib mubalaghah. Ha bila kita mubalaghah kosok kuat-kuat airnya masuk sabit tu tak batak. Anak syarat pun wajib balarah. Lain dengan kromo. Kalau kita ambil semayat, kromo tu sunat bukan wajib mula lagi mazhab kita. Lepas tu bobah kita orang puasa, dia dua tangguh. Berkromo tu sunat. Mubalarah sunat pula. Dia dua kali sunat. Nah, ambil air boleh mulu. Kalau kata boh puat, hasil dah kromo. Sunat. Lepas dia sunat, dia panggil mubalarah. Ubah air. Awak gitu terpanggil mubalarah sunat pula bo kita orang puasa cabut so mubalarah makruh. Bi paham molek. Berkomo sunat, mubalarah pada komo sunat, dua sunat. Buat kita orang puasa, berkoma sunat, mubalarah makruh. Hai molat. Pak kita pergi mubalarah juga, hukum nak lari dah jangan. Kita kurang apa masuk air batal. Puasa, itulah. Ada pun basuh, basuh apa ni, basuh qada hajat, basuh berak, wajib mubalarah. Bila wajib mubalarah tu kono nono nono jiwa air masuk, tak apa. Ada pun ada tuan hari syarat tak ada suruh kita yang tidak bubuh. Ha tu batal dia cocok. Gitulah. Allah, itulah kena melalui mengaji tu dia. Ingat molat. Ha itulah, tapi ketika kita dulu, apa boleh royak ke saudara tu pernah nak tahu gitu. Reti kita dulu. Ha tu walau tak pandai baca ibarat kita pun faham maksud masalah. Ha kita pandai kita kau pelatuh susun ibarat. Itulah. Tu dia. Baik. Ayasiron atau kesiron. Ha tu selesai situ. Sekarang main nak kecek ha dua kolah banyak mana we. Ha tu kita nak mengaji. Lepas tu kalau untuk nak we nak we apa nak we ceraklah. Kita teram ya ai boleh pasti imbas lalu. Nak tahu tak naik berapa kilo. Tapi dia kira kati dia kecil pada kilo. Boleh. Kata dulu wal kullatani khamsu mi'ati ritlin bagdadiyah. والله معنا